إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين، جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dari seorang sahabat yang mulia, Abi Suhaib, Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sungguh mengagumkan, sungguh mencengangkan perkaranya seorang muslim. Sesungguhnya perkara urusan seorang muslim, kullahu lahu khair, semuanya adalah kebaikan untuknya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang tidaklah yang demikian itu kecuali hanya terjadi pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sarra, kenikmatan, kesenangan, maka dia bersyukur dan syukur itu adalah kebaikan untuknya. Wa idza asabathu dharra, dan kalau dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu pun adalah kebaikan untuknya. Subhanallah, hadis ini jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mengajarkan, membimbing kita untuk menjadi seorang mukmin yang betul-betul memiliki ciri khas keistimewaan sebagai seorang mukmin, selalu optimis, selalu positif dalam setiap keadaan. Apakah keadaan itu menyenangkan baginya ataupun tidak, dia tetap selalu positif dan semuanya adalah kebaikan untuknya. Para ulama rahimahumullah, mereka menyebutkan tentang tiga alamat kebahagiaan, yang kalau tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka ini merupakan alamat kebahagiaan yang ada pada diri orang tersebut. Idza uqtiya syakar, idza uqtiya sabar, wa idza adnaba istaghfar. Alamat yang pertama adalah idza uqtiya syakar, kalau dia diberi maka dia bersyukur. Yang kedua idza uqtiya sabar, dan kalau dia mendapatkan ujian dan cobaan dia bersabar. Dan yang ketiga idza adnaba istaghfara, ketika dia mendapatkan atau dia melakukan dosa dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga keadaan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tidak akan terlepas dari seorang hamba. Pastilah dia akan mengalami tiga perkara ini. Dia akan mendapatkan kenikmatan, dia akan mendapatkan cobaan, dan pastilah yang namanya seorang hamba manusia dia akan melakukan dosa. Tapi bagaimana? Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi tiga perkara ini. Maka kita dibimbing oleh para ulama kita dengan tiga perkara tadi. Yang pertama, idza utiya syakar, kalau dia mendapatkan kenikmatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, berapa banyak nikmat yang kita dapatkan, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan bisa kita hitung, tidak akan bisa kita mengira-ngiranya seberapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan terus diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan bisa. Nikmat, baik nikmat yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada siapa saja dari kalangan hamba-Nya, dan nikmat-nikmat yang sifatnya khusus seperti halnya nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat tauhid dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana kita berusaha untuk semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat tersebut bagi kalian, dan seandainya kalian kufur, kalian mengingkari nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, para ulama telah membimbing kita bahwasanya tidaklah seorang itu bersyukur, dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, kecuali kalau terpenuhi tiga rukunnya. Yang pertama adalah syukur di dalam hatinya, syukur dalam hatinya, yaitu dia mengakui, mengakui dalam hatinya bahwasanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah nikmat yang terdapat, ya, semua nikmat yang terdapat pada diri kalian kecuali itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui walaupun kita memiliki kemampuan misalnya untuk melakukan usaha, melakukan apa saja yang bisa mendatangkan kenikmatan tersebut, namun harus kita ingat pada hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usaha yang kita lakukan itu pun merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Yang patut kita akui bahwasanya tidak ada kenikmatan apapun yang ada bagi diri kita kecuali semuanya asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur dengan lisan kita. Syukur dengan lisan kita yaitu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sebutkan, kita ceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tersebut, tidak dalam bentuk kita berbangga-bangga, tetapi dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah memberikan sekian banyak kenikmatannya kepada kita. Yang ketiga adalah ketika kita bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu bagaimana, bagaimana kita menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut sebagai alat yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, sebagai sarana yang justru membantu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi petaka dikarenakan kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari alamat kebahagiaan yang ada pada diri seorang adalah idza ubtuliya sabara, yaitu ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, maka dia bersabar. Bersabar terhadap apa yang menjadi musibah. Dan manusia terhadap musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia murka, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya ini adalah bentuk ketidakadilan yang dia dapatkan. Dia merasa bahwasanya dia tidak berhak untuk mendapatkan ujian dan cobaan tersebut. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Seorang itu tidak boleh ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tasakhur, dia murka, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja dia telah menentang dan tidak ridha terhadap takdir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Tingkatan yang kedua adalah ketika seorang ditimpa musibah, dia bersabar. Dia bersabar. Dia tahu bahwasanya yang namanya musibah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berat dia rasakan ketika dia ditimpa musibah. Apakah kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan harta yang dicintai, atau dia ditimpa penyakit yang parah atau sebagainya dari berbagai macam untuk musibah. Akan tetapi dia tahu bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dia paham bahwasanya dia harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan hatinya untuk tidak marah. Dia tahan lisannya untuk tidak mengeluh. Dia tahan anggota tubuhnya agar tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga dari mereka yang ditimpa musibah adalah mereka yang ridha dengan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua, yaitu seorang itu ridha terhadap apa yang Allah jadikan musibah bagi dirinya, dan hukumnya adalah sunnah. Adapun bersabar terhadap musibah, hukumnya adalah wajib. Dia ridha terhadap apa yang Allah berikan padanya. Apakah Allah berikan musibah atau tidak, dia tetap sama keadaannya. Dia tahu, dia yakin, ya bahwasanya di situ ada kebaikan untuknya. Kemudian tingkatan tertinggi bagi mereka yang ditimpa musibah, mereka yang bersyukur ketika musibah itu melanda mereka. Karena mereka tahu di balik musibah di situ terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya siapa yang bersabar ketika ditimpa musibah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Maka orang-orang yang seperti ini, dia berubah, musibah yang ada pada dirinya justru menjadi kenikmatan yang dia syukuri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin, innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazidah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alamat yang ketiga yang menjadi tanda kebahagiaan pada diri seseorang, yaitu idza aznaba istaghfara, yaitu ketika dia melakukan dosa maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita ini adalah manusia, mahallul khata, merupakan tempat terjadinya kesalahan. Manusia yang terbaik bukanlah ketika dia tidak melakukan kesalahan, akan tetapi bagaimana dia menyikapi kesalahan tersebut dengan tepat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, bukan mereka yang tidak melakukan kesalahan, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Mereka yang kalau mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah. وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Mereka meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka, ya, dan mereka tidak bersikeras di atas dosa yang mereka lakukan. Ini adalah orang, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka segera mengingat Allah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahihkan oleh sebagian muhadditsin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." seluruh anak Adam, setiap anak Adam, setiap manusia, khata, selalu melakukan kesalahan. Tetapi khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang melakukan dosa, melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai hamba-hamba, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, sungguhnya kalian itu tukhti'un, terus-menerus melakukan kesalahan, bil laili wan nahar, malam dan siang terus kita melakukan kesalahan, sadar atau tidak sadar selalu saja ada dosa yang kita perbuat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, aku mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Maka tidak sepantasnya bagi kita ketika kita melakukan dosa-dosa kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak sepantasnya bagi kita untuk menganggap remeh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Akan tetapi seharusnya bagi kita adalah berusaha untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah, untuk terus berusaha menghindari maksiat, dan kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang kita lakukan. Wallahu ta'ala naqtabilahuna subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus shalah.